Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الحمد لله dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barok ini insyaallah dan sebagaimana yang dikatakan oleh panitia insyaallah pada Ba'dal Maghrib ini akan kita bahas sedikit tentang kitab zakah. Jadi untuk menyingkat waktu kita langsung akan membahas kitab zakah. Az-zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab zakah. Az-zakah lughatan qala Abu Muhammad Ibn Qutaybah Az-zakatu minaz zaka wan nama waz ziyadah itu yang tumbuh yang bertambah summiyat bidzalika li annaha tuthmirul mal wa tunammi wa amma istilahan fa huwa kama qala sahibul hawi wa ghairuh huwa ismun li akhdhi syai ismun li akhdhi syai'in makhsus min malin makhsus ala awsafin makhsusah li ta'ifatin makhsusah az-zakah istilahan mastalahahu al-ulama. Apabila kita membaca mungkin di kitab al-fiqh di sana ada ta'rif lughatan wa ta'rif istilahan wa ta'rif syar'an. Tapi secara lughah mungkin kita tahu secara bahasa. Kemudian secara istilah, yaitu yang diistilahkan oleh para ulama. Mastalahahul ulama. Sedangkan syar'an, yaitu ta'rif yang diistilahkan atau yang didefinisikan oleh Rabbul Alamin atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaan antara ta'rif al-istilah wa ta'rif asy-syar'. Sebagaimana mungkin kita ketahui, ta'rif atau definisi al-kibr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibr ghamtun nas wa batarul haq. Jadi al-kibr syar'an huwa ghamtun nas wa batarul haq. Kalau sekarang az-zakah istilahul ulama. Al-ulama membuat istilah. Taib, itu perbedaan antara ta'rif misalnya secara syar' dan secara al-istilah. Jadi qala sahibul hawi wa ghayruhu 'anil zakah yani fi ta'rif az-zakah ismun li akhdhi syai'in makhsus min malin makhsus 'ala awsafin makhsus li ta'ifatin makhsusah. Sebagai faedah disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi di kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab az-zakatu fi lafdhatin 'arab lafdhatun 'arabiyyatun ma'rufatan qabla wurudi syar' az-zakah lafdhatun arabiyyah ma'rufah qabla wurud syar' disebutkan faedah dari sahibul hawi wa qala daud adh-dhahiri la asla li hadzal ism qala daud adh-dhahiri la asla li hadzal ism fil lughah wa innama 'urifa bi syar' qala sahibul hawi wa huwa al-qaul wa hadzal qaul wa in kana fasidan falisa al-khilaf fihi mu'athiran fi ahkami az-zakah min babil faedah anna Daud adh-dhahiri qala ismu az-zakah ghairu ma'ruf qabla wurud asy-syar'. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya az-zakah fariidhatun min faraidil Islam wa ruknun min arkanihil khamsah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah fariidhah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa qala subhanahu Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa aidan sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi annaha fard atau bi annaha wajibah, yaitu hadis al-ma'ruf bi hadis Jibril lamma ja'a ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam faqala Rasulullah al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah al-Islam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila asyahid wa tu'tiyaz zakah wa aidan qad ajma'a al-ulama bal ajma'a al-muslimuna fi jami' al-ansar bal waqad ittafaqa as-sahabah 'ala qital mani'iha 'ala qital mani'i az-zakah kama rawahu al-bukhari wa muslim an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lamma tufiya rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wastukhlifa abu bakrin wa kafara man kafara min al-arab qala umar bin khattab radhiyallahu ta'ala anhu li abi bakr as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للكتاب فعرفت أنه الحق إجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة. Sekarang hukum yang mengingkari akan wajibnya zakat. Hukum man ankara wujubaha in kana mimma yakhfa alaihi zalik, tidak tahu hukum zakat, likaunihi qaribu ahdin bil Islam, karena dia mungkin baru masuk Islam, au nasha'a bi badiyatin ba'idah, atau karena dia tinggal jauh terpencil, anil amsar au nahwi zalik, lam yuhkam bi kufri, dia tidak kafir, tidak dikafirkan. Bal yu'arraf, dijelaskan kepada mereka tentang wajibnya az-zakah. Bal yu'arraf wujubuha wa tu'khad minhu, kemudian diambil. Li'annahu ma'zur fi hadha. Wa in kana mimman la yakhfa, tetapi kalau seandainya tidak mungkin yaitu tidak tahu akan wajibnya zakah, ka muslimin mukhtalitun bil muslimin bil ilm, sara bi jahdihha kafira. Sara bi jahdihha kafira. Kafir. Wajarat alaihi ahkamul murtaddin yustatab fa intaba wa illa qutil. Lianna adillata wujubiz zakah zahirah fil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Fala takadu takfa ala ahad mimman hadihi haluh. Tidak mungkin orang tidak tahu, yang seorang muslim tidak tahu akan hukum zakat, yang dia itu bercampur dengan kaum muslimin yang lain atau dia dekat dengan ahlul ilm. فَإِذَا جَحَدَهَا فَلَا يَكُنْ إِلَّا لِتَكْذِيبِهِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَكُفْرِهِ بِهِمَا. Yang seperti ini dia mendustai Al-Quran dan Sunnah, dan dia kufur terhadap Al-Quran dan Sunnah. هُكْمُ قَوْمٍ مَا يَمْنَعُ الزَّكَةِ. Sekarang hukum kaum yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ma'ruf annahum yuqtalun, mereka itu diperangi, ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakah, apabila sudah ada tiga syarat ini, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakah fa khallu sabilahum, baru tidak diperangi. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an Ibnu Umar Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Al-Qitar limani az-zakah. Kemudian juga tadi hadis sudah lewat tentang kisah Abu Bakar wa ittifaq atau ijma' para sahabat tentang qital mani' az-zakah. Permasalahan selanjutnya, man mana az-zakah bukhlan? Barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat karena kikir, karena bakhil. Ghair munkir wujubiha. Dia tidak mengingkari akan kewajibannya. Fa innahu la yakfur. La yakfur. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah sufihat lahu safaih min nar fa uhmi alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuh wa jabinuh wa dhahruh kullama baradat u'idat lah fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yaqdi bainal ibad fayara sabilahu imma ila aljannah wa imma ila annar. Asyahid hatta yaqdi bainal ibad fayara sabilahu imma ila aljannah wa imma ila annar. Di sini anna man mana az-zakah bukhlan fahuwa tahta masyiatillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayara sabilahu imma ila jannah wa imma ila nar falaysa bikafir. Tidak sama dengan orang yang meninggalkan as-shalah. Alaman tajibuz zakah? Tajibuz zakah sifatus syakhs alladhi tajib alaihi zakah, yang diwajibkan kepadanya zakat, seorang muslim dan hur. Sifat orangnya muslim hurrun. Sedangkan tamul milk, kemudian balagun bulugun nisab dengan bulugul haul, itu sifat al-mal. Sifatul syakhs annahu muslim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mu'minina fi sadaqati thimar au malil aqar ashr ma saqatil ain wa ma saqatis sama wa ala ma yusfa bil ghurb nisful ashr. Juga hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ila al-Yaman, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, di sana gimana, fa in fa'alu dhalika fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khad min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Di sini syahidnya fa in fa'alu dhalik, apabila mereka beriman apa yang didakwahkan oleh Mu'ad, baru disyariatkan kepada mereka itu az-zakah. Jadi wajib hanya bagi seorang mukmin, walaupun orang kafir yu'adzabun karena tidak melakukan syariatul Islam. Juga syarat yang kedua adalah al-hur, bebas. Laisa huwa abdun wa laisa mukatib. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mukatib abdun ma baqiya alaihi dirham. Al-mukatib abdun ma baqiya alaihi dirham. Jadi syarat orang yang mengeluarkan zakat adalah seorang muslim dan dia bebas, hur. Sedangkan sifatul mal itu ma'ruf, tamul milk, kemudian bulughul haul, sampai haulnya, sampai nisabnya. Permasalahan selanjutnya, fi malis saghir wal majnun, harta anak kecil dan harta orang gila, hal fihi zakah, apakah pada harta mereka berdua itu ada zakat? Ar-rajih anna fihi zakah wa dhalika kama rajjahahu Umar ibn Khattab wa ibnuhu Abdullah ibn Umar ibn Khattab wa Ali ibn Abi Talib wa Aisyah wal Hasan ibn Ali wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhum wa aidan rajjahahu ibn Sirin wa Atha wa Mujahid wa Rabi'ah wa Malik wal Hasan min Salih wa ibn Abi Layla wa Syafi'i wal Anbari wa ibn Uyainah wa Ishaq wa Abu Ubaid wa Abu Thawr wa ghairuhum. Apa alasan mereka? Inna nusus fi ijabiz zakah tufidul umum. An-nusus fi ijabiz zakah tufidul umum. Ala as-saghir, ala al-kabir, al-baligh. Afwan, al-majnun. Wa min dhalika as-saghir wal majnun. Wa az-zakatu haqqul fuqara. Akana min saghirin au kabirin au majnunin au aqil. Disebutkan faedah oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala di kitab beliau Al-Muhalla, in mawwaha mumawwihun minhum bi annahu la salata alaihima, tidak wajib zakat karena tidak diwajibkan kepada mereka salat. Qila lahu, dijawab, qad tusqat az-zakah amman la mala lahu wala tim. Qad tasqut az-zakah amman la mala lahu wala tasqut anhu shalah. Wa inna ma tajibu shalah wa az-zakah 'ala al-baligh wal 'aqil dhil mal alladhi fihi az-zakah. Fa in saqata al-mal saqata az-zakah wa lam tasqut as-shalah. Wa in saqata al-'aql aw al-bulugh saqatat as-shalah wa lam tasqut az-zakah. لأنه لا يسقط فرض أوجبه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حيث أسقطه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آخر بالرأي الفاسد بلا نص القرآن ولا سنة. Jadi wajib tetap walaupun majnun, walaupun saghir, belum balig, tetap wajib untuk dikeluarkan zakat harta mereka. Wa man mata wa alaihi zakah, sekarang yang meninggal, alaihi zakah, tetap tidak terputus, atau sebagaimana sebagian ulama mengatakan, apabila meninggal sudah tidak diwajibkan lagi atasnya zakat yang ditinggalkan 2 tahun yang silam misalnya. Hada marjuh. Ar-rajih anna man mata wa alaihi zakah tajib. Berkata Imam Ahmad, wa man mata wa alaihi zakatun ukhidat min tarikatihi walau lam yusi biha. Man mata wa alaihi zakatun ukhidat min tarikatihi walau lam yusi biha, diambil karena zakat hakullah dan ma'ruf sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, lama jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa alaiha sawmu shahrin af aqdihi anha, qala na'am, fadainullah ahaqqu ay yuqda, dainullah ahaq ay yuqda. Ma hukmu ta'jil ada'i zakah qabla al-haul? Ta'jil ada'i zakah qabla al-haul, mendahulukan pembayaran zakat sebelum sampai haulnya. Amma ta'jilu zakah qabla an-nisab fala yajuz, ya. Ta'jilu zakah qabla an-nisab, belum sampai nisabnya, la yajuz bila khilaf, ijma'. Sekarang sudah sampai nisabnya, belum sampai haulnya. Taib, ikhtalaf al-ulama. Rajah. Taib, al-Hasan al-Basri, wal-Zuhri, wal-Auza'i, wa Abu Hanifah, wa Syafi'i, wa Ahmad. Ala annahu yajuz at-ta'jil. Mereka berdalilkan dengan dalil kisah Abbas bin Abdul Muttalib. Ammun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau membayar sedekahnya atau zakat qabla an tahul, sebelum sampai haul. Hadisnya hasan bisyawahidi. Ta'jiluz zakah. Apakah ada tahdid tertentu? Misalnya boleh dia mendahulukan pembayaran zakat 2 tahun sebelumnya, atau ada pembatasan tertentu? Tidak ada pembatasan tertentu karena tidak ada dalil yang membatasinya. Kemudian permasalahan selanjutnya, as-su'ah, orang-orang yang bekerja untuk mengambil zakat kaum muslimin, mereka hanya mengambil zakat dari harta-harta kaum muslimin yang zahirah. Harta kaum muslimin itu dibagi menjadi 2, al-zahirah wal-batinah. Al-zahirah itu seperti al-an'am, al-baqar, wal-ibil, wal-agnam. Sedangkan al-batinah seperti rikaz, atau seperti al-mal, harta minaz-zahab wal-fiddah, al-nukud, al-zahab wal-fiddah, al-nukud, dan al-rikaz. Ini al-amwal al-batinah. Sedangkan al-amwal al-zahirah itu yang nampak. Seperti tadi, al-ibil, al-baqar, al-agnam, kemudian az-zuru', di pertanian. As-su'ah, mereka hanya mengambil zakat yang al-zahirah. Telah berkata Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di kitab beliau Tamamul Minnah, lam ajid fi sunnah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yab'ath man yajma' as-sadaqat min al-amwal al-batinah wa hiya 'urud at-tijarah wadh-dhahab wal-fiddah war-rikaz kama dhakara al-mu'allif nafsuhu wa la wajadtu ahadan min al-muhaddithin dhakara dhalik. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitab beliau Zadul Ma'ad berkata, kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yab'ath su'atahu ila al-bawadi wa lam yakun yab'athuhum ila al-qura wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ay yab'ath su'atahu illa ila ahli al-amwal al-zahira. Rasulullah SAW hanya mengutus su'ah beliau atau jubah, yaitu yang mengambil, itu petugas atau yang bekerja untuk mengambil harta-harta zakat, kecuali untuk harta-harta yang zahir. Minal mawashi wazzuru'i wathimar. Minal mawashi wazzuru'i wathimar. Sekarang harta apa saja yang diwajibkan di sana az-zakah? Ma'ruf, tajibuz zakah fin naqdain minal zahab wal fiddah wazzuru'i wathimar wal mawashi war rikaz, emas, perak, pertanian nanti khusus ada dibahas, kemudian al-thimar dari zabib dan tamar, wal mawashi dari al-ibil wal agnam wal baqar, ar-rikaz dari harta karun. Ad-dalil akan wajibnya zakatun naqdain min adh-dhahabi wal fiddah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. سورة التوبة آيات 34 sampai 35. نصاب الذهب. Sekarang ada syarat emas itu dikeluarkan dari sifat harta, yaitu sampai nisabnya dan sampai haulnya. Nisab az-zahab, nisab emas itu 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar. Dan telah sepakat la khilafa baina ahli al-ilm fi wujubi az-zakah fi adh-dhahabi wal fiddah wa annahu rubul 'ushr. 1/4 dari 1/10. 1/4 dari 1/10, 2,5%-nya. Ijma. Kemudian riwayat dari Ibni Umar dan Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana ya'khud min kulli 20 dinaran nisfu dinar wa min al 40 dinaran dinaran. Setiap 20 dinar itu setengah dinar. Dari 40 dinar, 1 dinar. ketika Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala ditanya, apakah hal yukhraj az-zakah? Hal yukhraj zakatu dhahabihi naqdan am minhu nafsuh? Apakah dari zakat tersebut atau bisa diganti dengan naqd? Fa ajaba rahimahullah al-asl ikhraju adh-dhahab minhu. Al-asl ikhraju az-zakah minhu min adh-dhahab alladhi yuzakka. Wa ikhraju an-nuqud lamma la yanfaqu anhu wa tura' al-maslaha fil amr ka amri naqli az-zakah. Tapi boleh juga diganti ke nuqud. Tura' al-maslaha fil amr. Kemudian selanjutnya itu nisab al-fiddah. Nisab al-fiddah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fi maduna khamsi awsukin." "Laisa fi maduna khamsi awakin shadaqah." Kemudian nisab al-fiddah yaitu 200 dirham, 200 dirham. 200 dirham. Kemudian ulama menyebutkan bahwasanya satu dinar itu satu mithqal. Satu dinar itu satu mithqal. Dan satu mithqal itu sama dengan 4 gram. Kalau seandainya 20 dinar emas, maka secara gram, ini jumhur ulama yang dirajikan oleh jumhurul ulama, di taib al-anan nisab al-i'tibar fi hadha bil-wazan, al-i'tibar bil-wazan raja'ahu jumhur. Jadi 85 gram apabila satu dinarnya itu satu miskol dan satu miskol itu 4 gram, maka 20 dinar adalah 85 gram. Apabila emas sudah sampai 85 gram, maka sudah sampai nisab dan harus dikeluarkan zakatnya. Rubu' usriha, 1/4 dari 1/10 berat emas tersebut. Sedangkan nisab fiddah apabila ditakar dengan gram, itu sama dengan 595 gram. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau merajihkan bahwasanya al-ibrah laisa bil wazan wa innama bil adad, laisa bil wazan walakin bil adad, jumlah dinarnya, rajih wa qaulul jumhur. Kemudian para ulama al-mu'asirun mereka mengkiaskan al-umlat al-waraqiyah atau al-ma'daniyah, mereka kiaskan dengan emas atau perak, ya, ahadu naqdain min az-zahab wal fiddah. Kemudian dikiaskan ila adna nisabain, nisab yang paling rendah di antara dua naqd tersebut, antara emas dan perak. Sekarang yang paling rendah adalah perak. Jadi, kalau seandainya harga perak sekarang ini, harga perak yang tidak juga terlalu bagus, tidak juga yang jelek, tapi yang pertengahan, misalnya harganya Rp5.000 per gram, maka dikali 595 gram. Berapa jadinya? Rp5.000 dikali 595. Itu menjadi nisab al-umlat. Nisab al-umlah, nisab uang. Oke. 5000 dikali 565 berapa kan? Tuh, mana matematikanya kurang ini nih. Yang tahu berapa? Contohnya saja. 3 juta lah ya. Kita buat contoh 3 juta. Kalau seandainya harta itu sudah sampai 3 juta uang, uang tersebut yang disimpan, bukan uang yang dipakai untuk per bulan kita pakai, karena kalau seandainya itu yang dihitung, maka akan habis ya. Tapi kalau seandainya ini uang ada 3 juta atau 4 juta, sengaja disimpan untuk simpanan. Nah itu yang dihitung. Walaupun memang dia apabila mempunyai uang lebih dari 3 juta, itu sudah terkena nisab, bulughun nisab. Kalau seandainya sampai haulnya, dikeluarkan juga. Jadi, Tetapi mudahnya yaitu kita menghitung awal nisab tersebut untuk uang yang disimpan. Karena kalau uang yang dipakai itu tidak akan terkena nisab, tidak akan terkena. Misalnya kita gaji 3 juta. Dari tanggal 1 Syawal kita punya uang 3 juta, belum sampai akhir Syawal sudah habis. Oke. Jadi apa? Dimulai nisab itu ketika sampai ya misalnya 3 juta yang untuk disimpan. Ini yang diperhatikan. Walaupun nanti ini terkena juga apabila sampai haul ya. Tapi kadang-kadang dan kebanyakan tidak akan sampai pada satu haul. Uang yang dipakai untuk makan atau untuk beli kebutuhan. Misalnya dia pada tanggal 1 Syawal mempunyai uang 2 juta. Tanggal 2 Syawal, tanggal 1 Syawal belum dihitung. Dia mempunyai nisab. Tanggal 2 dia mempunyai uang ditambah 1 juta lagi. Nah, pada tanggal 3 juta tersebut dimulailah perhitungan nisab. Jadi dia keluarkan tanggal 1 Syawal tahun depan. Dia keluarkan 1 Syawal tahun depan. Di pertengahan tahun uangnya bertambah, diidhofahkan. Itu untuk zakatun al-umlat al-waraqiyah wal-ma'daniyah. Sekarang zakatu dain, zakat hutang. Qala rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Albani, man malaka, su'ila Syekh Albani, man malaka nisab wa alaihi duyunun tastaghriqun nisab, fahal yajibu alaihi zakah amla? Man malaka nisab, sudah sampai nisabnya, wa alaihi duyunun, tapi punya utang, tastaghriqun nisab, fahal yajibu alaihi zakah amla? Fajaba rahimahullah, madama al-mal fi hawzatih wa hala alaihi al-hawl, fala budda min ikhrajiz zakah. Walau kana alaihi min ad-dain ma yastaghriqun nisab kullah, فإذا كان ينوي عدم إخراج الزكاة فعليه أن يفي الناس حقوقهم وديونهم. Kalau tidak mau dia yang membayar hutang, dia membayar zakat dari hutang yang dia pinjam, dia kembalikan hutang tersebut kepada si yang punyanya. Al-huli, perhiasan yang dipakai pun terkena li umum al-adillah. لأموم قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له الصفائح. Di sini Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengumumkan صاحب ذهب ولا فضة, umum ذهب manapun, فضة manapun, dari mana ذهب tersebut atau dari mana فضة tersebut, selama dari yang halal terkena zakatnya. Kita mendapatkan uang, baik itu dari warisan, atau dari hadiah, atau dari tijarah. Dari mana harta tersebut, sampai nisabnya, sampai haulnya, itu yang dikeluarkan. Mau yang namanya, afwan sebelumnya, zakat profesi, mereka berdalilkan dengan zakat zuru', zakat pertanian. Kalau seandainya petani, itu mereka dalam waktu 6 bulan menghasilkan 850 kilo syair atau zabib, sudah terkena zakatnya, mungkin cuman berapa 3 juta harganya. Sedangkan PNS ada yang 1 bulan mendapatkan 5 juta. Maka PNS atau profesi itu lebih berhak mengeluarkan zakat daripada petani. Petani mereka menunggu 6 bulan untuk panen. Dan hasilnya di bawah PNS. Hasilnya di bawah PNS. Jadi PNS lebih wajib lagi untuk mengeluarkan zakat ini, zakat profesi yang mereka bilang. Tetapi kias yang mereka lakukan itu salah. Rasulullah SAW sudah menetapkan bahwasanya zakat zuru' itu seperti ini. Zakat amwal, zakat naqd itu seperti ini. Lain nisabnya. Jadi harta itu dia dapat dari mana? Baik itu dari hadiah atau dari warisan atau dari kerjanya dia, tijarah, dari PNS, sampai nisabnya, sampai haulnya baru dikeluarkan az-zakah. Sedangkan kias haula kias fasid. Karena selanjutnya, hal fi urudi tijarah zakah, apakah pada modal perdagangan itu ada zakat? Modal perdagangan yang berbentuk kain atau mobil atau bakor atau agnam, apakah ada zakatnya? Hadis yang mengatakan qaulul jumhur ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya itu ada zakatnya. Bahkan nukila ba'duhum al-ijma', sebagian menukilkan al-ijma' akan adanya zakat urud at-tijarah. Mereka berdalilkan dengan hadis Samurah bin Jundub, amarana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an tukhraj as-sadaqah mimma nu'idduhu lil bait. Dengan hadis ini zahirnya memang benar, di sana ada zakat untuk urud at-tijarah. Rawahu Abu Daud, tetapi hadisnya lemah, fihi majahil, banyak rawat yang majhul. Jadi kembali ke hukum asal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di khutbah wada' beliau, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Jadi al-bara'ah al-asliyah, apabila tidak ada dalil tentang wajibnya zakat urud tijarah, maka tidak wajib, tidak ada. Bahkan yang mengatakan adanya zakat urud tijarah, mereka tidak mempunyai nisab. Nisab urud tijarah itu berapa? Bahkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membantah akan adanya zakat urud tijarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsi zaudin shadaqah." Belum ada zakat apabila unta itu belum sampai 5 ekor. Sekarang seseorang mempunyai perdagangan unta, dia hanya punya modal 4 ekor unta. Apakah diwajibkan kepada dia itu zakat? Tidak. Tidak diwajibkan kepada mereka az-zakat. Begitu juga orang yang mempunyai kambing. Kalau 40 ekor kambing sudah terkena zakat, 1 ekor kambing. Sekarang seseorang mempunyai perdagangan kambing, dia hanya mempunyai 39 kambing. Apakah diwajibkan kepada mereka itu zakat? Tidak. Karena tidak sampai nisab. Ya, tidak ada dalil bagi mereka tentang nisab urud at-tijarah. Apabila sebagian mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya tidak ada urud at-tijarah, maka fihi idha'ah li haqqil fuqara'i wal masakin. Fihi idha'ah li haqqil fuqara'i wal masakin. Dijawab, yang pertama itu semua adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ai annal amru kulluhu biyadillah. فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير إذن من الله. Kemudian jawaban yang lain, أن تلك الدعوة قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة. أنها لفائدة الفقراء فقط والأمر على خلافه كما في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. Mereka bilang yang namanya zakat itu untuk fuqara saja. Qasrun nazar. Sedangkan yang namanya zakat itu pun untuk selain fuqara, lil amilin wal mu'allafati qulubuhum. Di sana juga ada athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang tidak adanya urud at-tijarah, yaitu ana bacakan, inna ba'da tujjar qad ja'u minasyam ila Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ma'ahum khairun lil bai'i lit tijarah. Mereka mempunyai perdagangan kuda. Faqalu lahu ya amiral mu'minin khud minna zakataha. Ya amiral mu'minin khud minna zakataha. Zakat al-khuyul. Faqala radiyallahu ta'ala anhu innahu lam yaf'al dhalika sahibayya min qabli. Innahu lam yaf'al dhalika sahibayya min qabli. Rasulullah tidak melakukan demikian. Begitu juga Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu tidak mengambil zakat dari urud tijarah al-khuyul. Fa'alahu musirrin. Wa'alahahu wa kadhalik. Alahu musirrin. Minta untuk diambil. Wa'alahahu wa kadhalik. Wa kana fil majlis Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu faqal. Ya amiral mu'minin. Khudha minhum. Ala annaha sadaqatun. Minas sadaqat. fa'akhadaha fatawbat qulubuhum. Akhirnya Umar ambil dari mereka bukan karena zakat, tetapi karena sedekah. Yang selanjutnya adalah zakatul zuru' wa thimar, zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Zakatul zuru' wa thimar masyru' liqaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa saja yang dikeluarkan dari pertanian tersebut, yaitu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'az Ibnu Jabal ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'khudhu shadaqah illa min hadhihi al-arba'ah." La ta'khudhu shadaqah illa min hadhihi al-arba'ah: asy-sya'ir wal-hintah waz-zabib wat-tamr. Empat ini saja. Kemudian kapan dikeluarkannya? Dikeluarkan ketika panen. Hintah dan syair, apakah ketika masih ada gabahnya atau tidak? Dirajikan oleh Syekh Abdurrahman. Itu setelah dijemur, setelah gabahnya dibuka, kulitnya dilepas, kemudian setelah dijemur, setelah kering, baru ditimbang apakah sampai 5 ausuk atau tidak. Pengeluaran zakat ats-tsimar waz-zuru' itu tergantung pengairan. Apabila pengairannya itu mudah, maka seperti pengairannya itu mudah seperti dengan air sungai atau dengan hujan, maka yang dikeluarkan adalah al-uzr, 1/10. Tetapi apabila pengairannya tersebut sulit, maka dikeluarkan nisful uzr. Mungkin hanya sekian yang dapat Anda sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan tentang az-zakah, seperti masyarifuz zakah, kepada siapa saja dikeluarkan az-zakah. InsyaAllah di lain waktu. Ilahuna alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.